سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. Demi langit dan yang datang pada malam hari. وما أدراك ما الطارق. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? النجم الثاقب. Yaitu bintang yang bersinar tajam. إن كل نفس لما عليها حافظ. Setiap orang pasti ada penjaganya. فلينظر الإنسان مما خلق. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. خلق من ماء دافق. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. يخرج من بين الصلب والترائب. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. إنه على رجعه لقادر. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. يوم تبلى السرائر. Pada hari ditampakkan segala rahasia. فما له من قوة ولا ناصر. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. والسماء ذات الرجع. Demi langit yang mengandung hujan. والأرض ذات الصدع. Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. إنه لقول فصل. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. وما هو بالهزل. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. إنهم يكيدون كيدا. Sungguh, mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. وأكيد كيدا. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Karena itu, berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.